terpuruk sepi sendiri. Saben dino aku kelingan karo awakmu, apa nang kono kowe juga mikirke awakmu. Tak ono lanangan liya sing iso gantekno awakmu. Nek sembuhku panjang jeru nang jero atiku. Ku coba melawan duniaku demi kamu. Mergo tanpamu aku raiso ngrasake awakku. Ku mohon sayang mengertilah keadaanku. Aku raiso bernafas tanpa kau di sisiku. Aku buat